الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. رأي أخونا. Lupa ayat yang sudah dihafal. Apakah kami masuk dalam hukum orang yang ada berapa? Baik. Nahnu tulabul ilmi nafadul kathira. Kathira. Mahfuz bihi. Fa'ilnya mana? Kasir, tujukan kasiru, nahnu. Sama ya, Rahana. Fajar berkawala, bisyanul Qur'an lahu sababan, al-awalu ma-tadrihi atau di-atau. Ma? Ma-tadrihi atau di-atau. Matani amiradu anil Qur'ani wadami ubala tibi. Wadami wadamu. Wadamu ubala tibi. Ya, oke. Maka kata yang mulia menjawab. Lupa tentang menghafal Al-Quran. Bukan menghafal. Lupa terhadap ayat-ayat Al-Quran. Lupa terhadap ayat Al-Quran itu ada dua sebab. Memiliki dua sebab. Yang pertama, apa yang sebab alami. Tapi. Yang kedua, berpaling dari Al-Quran dan tidak ada perhatian dengan Al-Quran. Nah, tidak memperdulikannya. Tidak ada perhatian. Qailan. Maksud sebagai apa? Oke. Apa aja? Baca apa? Kok ini? Sebelah. Hal. Nisyan Al-Quran lahu sababani. Nisyan. Indah ya. Mubtada, khabarnya mana? Majrur. Apa? Lahu. Apa Nabila, khabarnya mana? Qailan. Qailan hal dari ajaf. Nisyanul Qur'ani lahu sababani. Kebarnya mana ya Pak Ibrahim? Lahu sababani. Kebar apa namanya? Nah, lahu sababani. Kebar apa? Kepada apa? Jumlah apa? Kepada jumlah apa kurang? Kepada jumlah ismiyah. Nah. Terus sababannya sebagai apa? Dibaca rofa sebagai apa? Sebagai apa? Obat. Obat kedua. Rasulullah, sababannya. Sebagai apa? Bersofia. Mubtada tsani. Khabarnya mana? Lahu. Majrur. Jumlah. Mubtada khabar. Lahu sababani. Sebagai khabar dari nisyanu. Melupakan Al-Quranul Karim memiliki dua sebab. Mata tadihi tabi'atu. Tabi'atu ya Pak Luqman. Fa'il. Fa'il dari? Tak tadihi. Maknanya apa ini ya Fana? Wazal? Apa yang? Yang itu berarti ma mausulah. Silatul mausul yang jumlah setelahnya memerhak sebagai a'id. Sama ya Abu Azhar. Kala Syekh. Kala Fadilah Syekh. Syekh ya Pak. Syekh Muhammad bin Salam. Fal awalu la Yaksamu bihil insanu wala yu'aqabu alaihi faqad waqa'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina salla bin nasi wa nasiya ayatan falamma sarafa zakarahu mengingatkan kita fitrahnya zakarahu biha Abi bin Ka'ab Ubayyu binu Ka'bin faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hal kunta dzakkartaniha. Yang pertama tabiat lupa secara tabi'i. Maka yang pertama yaitu lupa secara tabi'i. Seorang tidak berdosa padanya. Dan tidak dihukum atasnya. Maka sungguh telah terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah. Salat mengimami manusia. Mengimami manusia. Beliau. Beliau lupa dengan sebuah ayat. Maka tatkala telah selesai. Sorofa berpaling, ini sudah selesai sholat. Selesai dari sholatnya. Maka datang. Ubay bin Ka'ab mengingatkan beliau. Ubay bin Ka'ab mengingatkan beliau dengan ayat. Dengan ayat yang apa? Ayat yang Nabi lupa tadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada siapa? Ubay bin Ka'ab dengan apakah? Kenapa kamu tidak mengingatkanku? Dakar Daniha mengingatkanku terhadap ayat tersebut. Hal itu uslub apa namanya? Uslub apa ya Abdullah? Tahdid. Masih ingat ya? Tahdid itu apa? Disertai dengan keras. Beda dengan apa? Satunya lagi selain tahdid apa? Tahdid. Yang termasuk tolak itu loh. Itu yang lembut. Nah ya, apa namanya? Al-Arab. So, Arab itu lembut. Ala, pakainya ala. Ala, tidakkah engkau? Kalau ini hala. Kenapa kamu tidak mengingatkanku? Wallahualam. Ya, hala itu untuk tahdid. Sekarang dengan ya sedikit keras. Begitu. Ala itu dengan lembut. Wallahualam. Nah. Fal awalu la ya'samu bil insanu. Insanu. Fa'il dari ya'sam. Wala yu'aqab. Yu'aqab butuh. Naibul. Fa'il. Naibul fa'il yang mana Rasulullah? Jawaban dari dua. Kembali ke? Al-insan. Apa ada waqa'a? Qad masuk fil madi bermakna apa ini ya kana? Tahqiq sungguh ya terjadi. Min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina shalla bin nas. Shalla bin nas. Shalat dengan manusia artinya menjadi imam. Wa nasiya ayatan ayatan. Apa itu? Ayat. Ianya nasiya, maful bainya ayatan fa'ilnya. Fa'ilnya. Statik jawaban dan kedua kembali ke. Yang lupa bukan orang, orang yang lupa siapa ini? Yang lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaman sarafa dzakara Ubay bin Ka'ab. Ubay. Apa Nabi lah? Zakkarahu biha Ubay bin Ka'ab. Rafa sebagai? Kalau sudah enam file dari Zakkaro mengingatkan siapa yang mengingatkan Nabi? Ubay bin Ka'ab. Faqala lahu Nabiyyu, Nabiyyu. Ayat dari qala hal kunta dzakartaniha kunta ma itu mana kabarnya isimnya dan berta kabarnya jumlah dzakartaniha tanya Allah Kala adalah kecil Muhammad Rasulullah SAW. Watanya Rasulullah Qari'an yaqra'u taqala yarhamullahu fulanan faqad Zakkarani Zakkarani ayatan kuntu ansaituha kunsitu wa majhul kuntu ansayunsi kuntu unsituha Ansa maksudnya di unsia, unsia, unsu, unsitu, unsina. Fahadha yadullu? Fahadha yadullu ala anna nisyana alladhi yakunu bimustadu at-tabi'atu laysa. Tabi'ati. Tabi'ati laysa fihi laumun ala al-insani. Nah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang yang membaca ayat Qur'an. Seorang yang membaca sedang membaca. Seorang yang membaca sedang membaca. Maka beliau bersabda, semoga Allah merahmati bulan. Sungguh dia telah mengingatkanku sebuah ayat yang aku dilupakan. Aku dilupakan maksudnya. Dan ini sebagai dalil bahwasanya kelupaan yang terjadi karena tabiat tidak ada padanya laumun perlaan atas seorang. Dan ya Rasulullah. Rasulu apa? Rasulu. Rasulu. Qari'an. Qari'an. Makhluk. Ya kra'u. Ya kra'u. Jumlah setelah nakirah. Bagi apa? Setelah nakirah hal. Sifat. Qari'an yang sedang membaca. Faqala yarhamullahu fulanan. Inna ya fana, Abu Sofia, lafzul Allah. Fa'il, fulana. Maful bi. Zakarni ayatan, wazam. Zakarni ayatan. Ya'nya juga maful bi di sini. Zakara satu maful. Ketika diikutkan wazan fa'ala atau af'ala yang tadi butuh satu maf'ul menjadi butuh dua maf'ul. Ya maf'ul bi pertama, ayatan maf'ul bi kedua. Kuntu unsituha, dhamir ta' sebagai apa ya Fana? Apa Ubaida? Unsituha, yang aku telah dilupakan. Naibul fa'il dhamir ha? Maf'ul bihi. Karena nasia kan butuh satu maf'ul. Ansa melupakan. Nasia lupa, butuh satu maf'ul. Ketika ansa melupakan, menjadi butuh dua maf'ul. Ketika butuh dua maf'ul dimajhulkan, maka maf'ul bi pertama menjadi naibul fa'il, maf'ul bi kedua tetap nasor. Unsi tuha. Wa hadha yadullu ala anna nisyana. Nisyana. Idem anna khabar sulani alladhi yakunu bi muqtadab bi laysa fi laumun laumun ya kana ba nabila tobat boleh apa nah ke mana salah laisa Laisa itu saudara siapa? Berat sekali ya. Abu Nabila, Masya Allah. Laisa itu saudara siapa? Mereka sudah kenalan kan dulu? Lupa dong. Lupa dong. Laisa itu saudara pun karena. Ini berarti? napa ni? Isimipun karena kan napa merofakkan isim menasabkan khobar. Nah, ketika telah laizah serahkan ajar majrur, enggak mungkin sebagai isimnya. Sebagai khobarnya ya. Sehingga setelahnya baru laumun isimnya. Laisa fihi laumun. Nah. Sama ada apa beda? Nama khobar itu al-ahra telah menipu daya ini. Menipu daya dan memberi waswas terhadapnya. Terhadapnya agar dia tidak mengapa Al-Quran dan dia tidak melupakannya dan dia tidak terjatuh ke dalam dosa. Artinya ketika setan ini kan membuat waswas, maka supaya kamu gak usah menghafal Al-Quran, nanti kalau kamu hafal terus lupa, kamu lupa terus kamu nanti terjatuh ke dalam dosa. Ini kan dari waswasnya syaitan. Dan kamu terjatuh ke dalam, dan dia terjatuh ke dalam dosa. Nah. Apa? Dan Allah SWT maka peranglah kalian wali-wali syaitan. Sebenarnya itu dari syaitan. Ada lah. Maka tidaklah seorang itu menghafal Al-Quran karena dia itu berserikat dan tidaklah dia berharap dan tidak lupa berharap kepada Allah dan tidak lupa. Apakah tangga hambanya? Artinya ketika seorang berharap, menyangka, meminta kepada Allah untuk dia husnudzan kepada Allah untuk dia tidak melupakannya, maka Allah inda dzanni 'abdihi bihi. Baik. Amma ma sababul i'radu wa adamul mubalati fahada qad ya'tamu bih wa ba'dun nasi yakidu lahu syaitanu syaitan fa'il wa yuwaswisu lahu an la yahfadha wa Ibrahim yahfadha ansub dengan an. Nah, Allah itu artinya an la. Al-Qur'ana. Bagi Rahman. Maful bagaimana fa'ilnya? Mana? Damir. Damir apa? Mustatir huwa kembali ke mana? Kembalinya ke ba'dun nas. Lian la yansahu, yansahu. Mbak Sofia. Tanah nasabnya. Hah? Asfunun. Nasiya yansah. Kalau nasab membuang huruf ilah yang enggak ada. Iya. Fathah apa? Muqaddarah alal aris. Mana min duria? As-sa'adu. Wallahu yakul faqatil awliya as-syaitani inna kaida as-syaitani kana da'ifa. Kaidah syaitani, kaidah indah ya fana. Al-Luqman. Kaidah. Obarnya mana? Doifan sebagai apa? Isim kananya mana? Jawaban dari dua kembali ke? Nah, kembali ke kaidah syaitan. Inna kaidah syaitan kana dhaifan, yani kana kaidah syaitan dhaifan. Fal yahfad rafa' nasab jazm isukun. Antum diharap doma. Saya harap apa bu? Tadi faliyah fadil. Tadi itu bacanya faliyah fadil. Berarti salah dengar tu. Bahaya ini. Faliyah fadil di kasroh. Di kasrohnya itu karena bertemu dua sukun. Asalnya faliyah fad. Al insan. Karena dua sukun dijadikan kasroh faliyah fadil insanu. Nah, sekarang disukun. Fal yahfad. Tadi rofa nasab atau jazm? Kenapa? Karena jalan berkejar. Apa? Yaitu. Lam apa? Lam. Lam. Lamul amri. Bentak di sini ya. Li itu lam. Lamul amr. Insanu. Fadilah. Al-Quran li'annahu khairun. Khairun apa? Obeda obat anna wal yu'ammil adaman nisyan wallahu subhanahu subhana. Al-Luqman. Opa, nasab jazm mabni. A, B, C, D. Kira ya. Mabni. Aba Nabila. Sudah sering ini, tak ingatkan ini. Juga sering dibaca kan. Adikir bacanya apa? Subhanallah. Pernah baca subhanallah, subhanillah. Enggak pernah kan? Lihat apa aja? Subhanallah. Kenapa? Kofa nasab jer atau mabni. Abu Luqman jawab mabni. Karena kalau kita pikir gak pernah baca subhanu. Subhani. Kofa. Berarti bacanya apa kalau pikir? Subhanallah. Subhanallah gitu. Makanya enggak rompa. Masuk jelas. Nah, sekarang Alasannya apa? Ini yang jadi pertanyaan. Kalau nasabnya jelas, mau difatah di situ. Sebagai sifat, senengannya sifat ya Bu Nabi lagi. Tapi tadi jawabnya sifat-sifat terus. Hal. Hal itu harus, kebanyakannya hal itu mustaq. Simfa'il, qari'an, simaf'ul, ya, madruban, ya, itu hal itu. Ini masdar. Yang masdar itu seperti apa? Tamyiz, kemudian maf'ul mutlak, nah itu masdar. Iya, maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak. Ambilnya mahdzuf ya. Usabbihu subhana. Wa nadhiru hadza ma yastadilu bi ba'dun nasi bi qawli Allah ta'ala la tas'alu an asya'a in tubra lakum tasukum. Yang misal ini, misal tipu daya syaitan, waswas syaitan adalah apa yang dijadikan dalil dengannya oleh sebagian orang dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara jika diterangkan kepada kalian akan memberatkan kalian, menyusahkan kalian. Maka syaitan dengan ayat ini apa? Membikin waswas, membikin tipu daya kepada sebagian orang. Fayatrukus su'ala wal ilma wa ta'alluma. Maka sebagian orang tadi meninggalkan bertanya tentang agama, meninggalkan ilmu, meninggalkan belajar. Ya, kenapa? Takut kalau bertanya, kalau belajar, nanti tahu hukumnya, melanggar, tambah dosa. Ya, ini budaya syaitan. Baik. Kemudian kata beliau, walakin kana hadha hina nuzulil wahyi wa tashri'i. Larangan ini, kata beliau, adalah ketika turunnya wahyu dan masih masa pensyariatan. Artinya apa? Penetapan hukum, ada yang wajib, ada yang disunahkan, halalkan, haramkan, gitu turunnya. Janganlah kamu bertanya tentang perkara-perkara. Nah. Yang bagaimana faqad yas'alu ba'du an asya'a sakata Allahu anha. Sebagian sahabat bertanya tentang perkara-perkara yang Allah sendiri diam tentangnya, tidak menyebutkan. Fa tubayyanu lahum, maka dijelaskan kepada mereka, fayakunu fiha tasdidun 'alal muslimin. Maka justru dengan sebab pertanyaan-pertanyaan tadi menjadi memberatkan bagi kaum muslimin bil ijabi aw tahrimi, dengan adanya kewajiban ataupun pengharaman. Ini dahulu di masa apa? Masih turunnya wahyu, masih masa pensyariatan. Amal ana fala taghyira fil ahkami wala naqsa fiha fayajibu su'alu 'anid dini. Adapun sekarang tidak ada perubahan di dalam hukum-hukum syariat, tidak ada pengurangan padanya, maka wajib untuk bertanya tentang agama, wajib belajar. Nah, wallahu a'lam bishawab, nastawi bihadza wa barakallahu fikum. Nah. Halo, Ustaz. Halo, gimana itu? Gimana sih, pertanyaan? Ya, seperti itu bang, konteks pertanyaan. Tapi kan di sini tahdid ya. Nah, dengan keras gitu. Gimana? Tidak disebutkan, wawal. Pertanyaan biasa. Ala, pakai ala. Ya mungkin. Artinya bahasa yang halus, anjuran tapi dengan halus. Kalau ini anjuran dengan keras, tegas begitu. Teguran. Ya mungkin. Ada teguran dengan lembut, ada teguran dengan keras kan. At-talab kan, kalau kita pelajari ketika dalam pembahasan tentang anwa'ut talab, ya, masih ingat gak? Mur. Wada'u. Wanha. Wasal. Wa'arif. Lihat dihin. Tamanna warju. Kadakan nafyu fatkamula. Nah, masuk tahdid. Nah, tahdid itu at-talab bid permintaan dengan peras.